Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين وحاضرات yang saya hormati dan saya muliakan. Dari sebuah keperluan penting di dalam hidup dan hal yang setiap jiwa harus memilikinya, tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran, hidup dengan siraman-siraman berupa pelajaran dan wijangan-wijangan yang terdapat di dalamnya, serta memperhatikan dari kandungan-kandungan indah yang membangun jiwa seorang hamba sehingga mewujudkan kebaikan pada dirinya, pada keluarganya, dan pada masyarakat serta negaranya. Pada pagi hari ini, insyaallah taala kita akan mengkaji tafsir dari surah Al-Hujurat. Dan surah ini adalah salah satu dari surah Makkiyah. Salah satu dari surah Makkiyah, salah satu dari surah Madaniyah. Dan surah Madaniyah artinya dia adalah surah yang turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan dimaklumi secara umum, salah satu dari bentuk ilmu-ilmu Al-Quran adalah pembedaan dan merinci surah ini terhitung ke dalam surah Madaniyah atau surah Makkiyah. Sebab ada ciri-ciri perbedaan antara dua surah dan kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya. Umumnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, sudah berdiri sebuah negeri Islam, sudah berdiri sebuah khilafah Islamiyah, sudah tegak sebuah negara. Karena itu kebanyakan surah yang turun di Madinah itu datang dalam bentuk menyempurnakan dari sisi tauhid, hukum-hukum dan hal yang dengannya agama kaum muslimin menjadi sempurna. Hingga turunlah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmat kuatas kalian serta telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Maka kandungan dari surah ini, apalagi surah Al-Hujurat yang memiliki sejumlah adab dan akhlak wajib dilihat, diperhatikan dan dipegang oleh setiap muslim dan muslimah agar terbentuk di dalam dirinya sebuah kepribadian indah yang dengannya membawa manfaat untuk segenap hamba dan untuk bumi yang dia pijak. Surah Al-Hujurat ini secara global terdapat di dalamnya penyebutan bagaimana etika, adab, akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di awal surah bagaimana seorang mendahulukan perintah Allah, tidak boleh berucap atas Allah tanpa ilmu, tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya di dalam sebuah perkara, ketentuan hukum maupun yang lainnya, dan lebih mendahulukan ketentuan agama di atas pemikiran, padahal yang memang ada nas tegas di dalam hal tersebut. Demikian pula ada etika bersama Allah di dalam makna ketakwaan. Dan ini termasuk hal yang diulangi di banyak tempat di surah ini dengan beraneka ragam bentuk dan berbagai uslub yang membawa seorang hamba kepada makna takwa tersebut. Iya. Demikian pula ada adab di dalam surah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia kembalikan segala nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya anugerah dengan keimanan dan dengan nikmat apapun. Demikian pula di dalamnya ada etika kepada Allah dari sisi seorang itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan, dalam keadaan sendiri maupun di tengah banyak orang, dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Itu mana ditutup dengannya surah ini. Wallahu basirun bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Iya. Dan di dalam surah diingatkan keutamaan Allah pada kita dengan keimanan, didekatkan keimanan itu kepada kita, dihiasi dengannya hati-hati kita dengan keimanan, dan bagaimana nikmat Allah kaum mukminin dijauhkan dari kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ya, dan diingatkan sejumlah ucapan, amalan dan akhlak yang mulia, serta diingatkan pula sejumlah akhlak yang tercela. Dan di dalam surah ini juga terdapat adab adab dan akhlak kepada atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mendahului ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada sunnahnya. Tidak boleh mengangkat suara di atas suara beliau ketika beliau masih hidup. Iya, dan akan datang nanti di penafsirannya, ketika beliau meninggal pun begitu sunnah Nabi dibaca, hadis Rasulullah diucapkan, maka tidak boleh ada yang mengangkat suara melebihi suara orang yang membaca sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Iya. Demikian pula kalau seorang berada di masjid Rasulullah, berada di sekitar kamar yang beliau dikubur di situ, maka tidak boleh seorang mengangkat suaranya, karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diagungkan pada saat beliau hidup maupun setelah beliau meninggal. Iya. Sebagaimana terdapat adab di dalam surah ini perihal bagaimana memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat peringatan tentang keberadaan Rasulullah di tengah umat, apa maknanya, itu akan datang nanti di penjelasan ayat terkait dengan hal ini. Iya. Juga terdapat di dalam surah ini etika dan adab bersama manusia, bagaimana berinteraksi dengan mereka, bagaimana seorang itu ketika berbicara kepada kaum muslimin, kepada sesama orang-orang Islam dengan pembicaraan yang indah, dengan ucapan yang baik, iya, sehingga hal tersebut diterima. Karena itu di banyak pembahasan yang diarahkan dengannya itu dimulai dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan nama keimanan. Ya, walaupun yang diingatkan setelahnya adalah larangan, jangan kalian mengangkat suara apabila datang kepada kalian orang fasik, jangan sebagian kalian mengolok-olok sebagian yang lain. Ya, semuanya dalam bentuk larangan, tapi di dalam menegur hal tersebut didahulukan dengan panggilan keimanan, dan terdapat makna muamalah yang baik terhadap manusia. Ya, demikian pula di antara kandungan di dalam surah, ya, tentang masalah tidak boleh mengolok-olok, kemudian memanggil dengan gelar-gelar yang tidak layak, berjelek sangka, ya, kemudian mengintai dan menggibah, ya. Dan di dalamnya terdapat juga adab bersama manusia, bagaimana menghormati orang-orang yang saleh dan bertakwa di tengah mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa in akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka harusnya itu yang dipegang sebagai adab di tengah manusia. Iya, dan di dalam surah juga terdapat etika kepada manusia, mengambil tangan orang yang jahil, menahan orang yang zalim, kemudian menolong orang yang dizalimi, meninggalkan mengolok-olok di antara mereka. Dan juga di dalam surah ada etika seorang muslim pada dirinya sendiri. Iya. Pada dirinya sendiri terkait dengan masalah tidak boleh memuji diri. Karena itu orang-orang Arab ketika baru masuk Islam, kemudian mereka berkata, "Amanna, kami beriman," ditegur. Dan mereka diperintah, "Walakin qulu aslamna," tapi katakanlah kami telah berislam. Kalian belum sampai ke derajat iman. Baru di derajat Islam. Demikian pula dari etika terhadap jiwa, dia jangan merasa punya jasa dan punya sesuatu yang dia berikan. Iya. Demikian pula etika dalam jiwa, ada kaidah di dalam menyikapi berita, di dalam menerimanya. Dan di dalam surah ini juga terdapat pendidikan terhadap jiwa, mendidiknya di atas kebaikan, mendidik jiwa di atas kebaikan, mengambil hal yang zahir di tengah manusia dan meninggalkan su'udzon, jelek sangka. Demikian pula terdapat di dalam surah pendidikan dalam jiwa, berusaha mendidik jiwa itu gemar mendamaikan, gemar mengislah, ya, semangat manusia di atas kebaikan, semangat manusia mendapat hidayah. Dan terdapat di dalam surah ini juga pendidikan terhadap jiwa di atas keteguhan, hal yang meyakinkan, bukan perkara yang meragukan. Iya. Demikian pula kandungan umum di dalam surah, terdapat makna bagaimana mendidik jiwa itu memiliki kemuliaan dan memiliki penjagaan terhadap kesucian diri, dan meninggalkan hal-hal yang tercela, hal-hal yang membahayakannya, serta hal-hal yang bisa merusak dari jiwa tersebut. Iya. Selain daripada itu, di dalam surah ini terdapat kaidah-kaidah agung. Selain dari adab-adab, ada kaidah-kaidah agung. Kaidah di dalam beragama, ada kaidah di dalam takwa, yang merupakan dasar perbaikan masyarakat dan negara. Dan di dalam surah ini ada kaidah di dalam menyikapi pemberitaan. Dan di dalam surah ini ada kaidah di dalam menyikapi terjadinya keributan. Iya. Bahkan yang disebut dalam surah keributan besar terkait dengan sebagian atau dua kelompok dari kaum muslimin saling berperang. Terdapat di dalam surah kaidah keadilan. Terdapat di dalam surah pula kaidah terkait dengan akhlak yang mulia. Iya. Dan terdapat di dalam surah kaidah bagaimana seorang mengukur manusia yang berada di depannya. Sebab manusia beraneka ragam, sangat banyak bentuknya. Iya. Berupa-rupa akhlak dan kepribadiannya. Hanya saja Allah cuma menyebutkan satu ukuran, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Adalah yang paling bertakwa. Dan di dalam surah ini terdapat kaidah agung di dalam menimbang antara maslahat dan mafsadat. Dan ini kaidah besar di dalam agama. Salah satu tonggak baiknya masyarakat dan negara. Dan di dalam surah ini pula terdapat kaidah saddud dari'ah. Terdapat kaidah saddud dari'ah, menutup segala pintu, segala jalan yang bisa mengantar kepada kejelekan. Iya. Dan ini kandungan-kandungan indah dari surah yang agung ini. Iya, kita akan berusaha untuk membaca dari surah ini, mengambil beberapa kandungannya, walaupun secara ringkas. Dan kita harapkan hal tersebut menjadi bekal-bekal yang baik untuk kita semua, pencerahan-pencerahan yang menerangi jiwa-jiwa kita, ya, dan siraman-siraman yang diharapkan selalu menumbuhkan keimanan dan selalu memunculkan hal-hal yang bermanfaat untuk jiwa, keluarga, masyarakat dan negeri yang kita berada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih, dan menjaga kita semua dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan amalan-amalan jelek kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi keberadaan kita dimanapun kita berada, dan memberi taufik kepada hal yang paling indah dan paling dicintai di sisinya, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Baik. Dimaklumi ya, di dalam pembahasan penafsiran ilmu tafsir, ya, orang yang menafsirkan ayat-ayat itu tergantung pada penekanan apa yang mau ditafsirkan, ya, dan siapa yang hadir di majelis tafsir tersebut. Nah, karena ilmu-ilmu Al-Quran itu sangat luas, cakupannya sangat panjang. Sebagian pembahasan kadang satu ayat ada yang terkait dari sisi bahasanya, sisi ilmu balaghahnya, ada yang terkait dengan kaidah-kaidah seputar akidah, seputar fikih maupun yang lainnya. Karena itu tidak mengherankan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kadang beliau duduk dalam beberapa majlis, beliau hanya menafsirkan satu ayat saja. Beliau hanya menafsirkan satu ayat saja. Dan ini dari keagungan ayat-ayat Al-Quran. Yang disebutkan dari Syekhu Masyaikhina. Iya. Itu Syekh Muhammad Amin Ash-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad Amin Ash-Shinqiti rahimahullah sebutkan bahwa awal kali beliau duduk di masjid Nabawi mengajar tafsir Al-Quran, awal ayat yang dibacakan kepada beliau untuk ditafsirkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah dibaiki, diperbaikinya bumi itu oleh Allah. Iya. Tiga ayat tersebut dibacakan kepada beliau. Beliau hanya duduk termenung, menangis, dan tidak sanggup berkata-kata hingga masuk waktu sholat isya. Sebab ini ayat subhanallah ringkas, kandungan dan cakupannya luas sekali. Apalagi kalau direnungi maknanya. Iya. Siapakah manusia yang begitu lancang berbuat kerusakan setelah Allah perbaiki bumi? Apalagi kalau dia tahu bahwa bentuk-bentuk berbuat kerusakan di atas muka bumi itu banyak bentuknya, termasuk dia berbuat dosa dan maksiat itu masuk di dalamnya. Maka apabila seorang berpikir akan kandungan ayat, luar biasa pendidikan yang sangat berharga bagi jiwa, peringatan yang sangat indah. Iya. Karena itu seorang mukmin ada penasihat di hatinya, dan kadar kekuatan penasihat di hati ini sekadar pengetahuannya terhadap ilmu agama, dan sekadar bagaimana dia mendalami dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Antara yang mengambil sedikit dan mengambil banyak, semakin dekat dia kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadith Rasulullah, mempelajari, menyelaminya, merenungi dari kandungannya, mengambil mutiara hikmah di belakangnya, maka akan semakin bagus posisi nasihat itu di dalam hatinya. Tapi semakin jauh ia dari hal tersebut, maka dia juga akan merasakan lemahnya penasihat di hati. Walaupun ilmu agama itu pasti ada manfaatnya untuk seorang hamba, pasti ada manfaatnya untuk seorang hamba. Kadang dia rasakan di hari ini ketika dia mendapatkannya, dan kadang dia rasakan di hari esok, dan kadang dia rasakan pada beberapa tahun yang akan datang. Ya, bahkan sebagian orang kadang ada yang mendengar dari guru sebuah pembahasan, dia baru mengetahui indahnya pembahasan itu setelah puluhan tahun manfaatnya. Karena itu kehadiran di majelis-majelis ilmu dan semangat di dalam hal tersebut itu adalah dari sifat seorang hamba yang menghendaki kebaikan untuk dirinya dan menghendaki kebahagiaan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Sebab itulah sebab kemuliaan. Sebab kemuliaan. Kalau dilihat pada kandungan ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan keutamaan dan kemuliaan, pokoknya kembali kepada ilmu agama. Iya. Kembali kepada ilmu agama. Dan ini juga diantara kandungan pokok secara umum terkandung di dalam surah ini. Dan ini sebab yang paling penting, harus selalu diingatkan. Karena ini adalah tonggak berdirinya sebuah masyarakat dan negara. Iya. Ingin masyarakat dan negara yang aman, sentosa, islami, maka dasarnya adalah mendidik umat dengan ilmu syariat. Mendidik umat dengan ilmu syariat itu yang akan menyelesaikan segala permasalahan. Tapi kalau sibuk saja mengurus fitnah-fitnah yang terjadi, kejadian-kejadian yang terus bergulir, ya, hanya fokus setiap kali lahir sebuah prahara, matanya terbelalak ke sana, lupa bahwa dia adalah seorang manusia, ada tugas-tugas yang harus dia pertanggungjawabkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin pada banyak hal yang terjadi dia tidak akan ditanya pada hari kiamat. Ya. Tahukah kamu kejadian begini, kejadian begitu? Tapi yang ditanyakan kepadanya pada hari kiamat, dan itu sudah dipastikan, dan Allah telah bersumpah dengan hal tersebut. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Allah bersumpah dengan dirinya, demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua tentang amalan yang mereka kerjakan. Tentang amalan yang mereka kerjakan. Maka ini pokok yang hendaknya diingat oleh seorang hamba tentang kewajibannya di dalam kehidupan ini, apa yang harus dia kerjakan. Dan jangan masuk ya pokok dari kerusakan dan banyaknya masalah ya, adanya orang-orang yang masuk ke dalam perkara yang bukan urusannya, bukan wewenangnya di dalam perkara tersebut. Iya. Dan ini dari pokok-pokok akhlak yang harusnya diperhatikan. Dari akhlak yang membangun sebuah masyarakat dan negeri, harusnya di dalam permasalahan yang terjadi, yang mengobatinya adalah yang terkait dengan masalah tersebut, yang punya wewenang. Adapun yang tidak ada urusannya, tidak ada wewenang dalam hal tersebut, maka Allah tidak membebaninya pada hal yang di luar apa? Kemampuannya. Allah telah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Di awal dari surah ini, setelah bismillahirrahmanirrahim, tentunya pada setiap surah Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surah. Surah apa itu? Surah At-Taubah. Karena para ulama sepakat bahwa surah At-Taubah itu tidak dipisah dengan bismillahirrahmanirrahim, ada kaitannya dengan surah Al-Anfal. Dan juga secara umum para ulama bersilang pendapat apakah bismillahirrahmanirrahim ini terhitung satu ayat dari setiap surah, atau dia adalah ayat yang memisah antara surah dengan surah yang lainnya. Satu ayat tapi diulangi di dalam beberapa surah untuk memisah antara sebuah surah dengan surah yang lainnya. Ya, dan pendapat yang kedua ini yang lebih dekat berdasarkan sejumlah dalil. Iya. Setelah penyebutan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di ayat yang pertama, qala rabbuna jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, terjemahan makna ayat. Dikatakan terjemahan makna ayat, sebab yang bisa diterjemahkan makna ayatnya saja. Adapun ayat enggak bisa diterjemahkan. Bisa dibedakan dua kalimat ini. Kalau ayatnya tidak bisa diterjemahkan, karena lafaz dari Al-Quran, kalimat-kalimatnya itu mengandung mukjizat, enggak bisa diganti dengan kalimat yang lain. Jelas ya? Jadi ayat Al-Qurannya enggak bisa diterjemah. Yang bisa diterjemah makna dari ayat. Makna dari ayat. Iya. Karena itu kalau mau menerjemahkan Al-Quran harus tahu maknanya. Dan kalau ingin tahu makna ayat, berarti harus tahu apa? Penafsirannya. Harus tahu penafsiran dari Al-Quran tersebut. Iya. Nah, ini sering saya ingatkan supaya kita ada motivasi untuk belajar. Jangan bergampangan. Kayak sebagian orang kalau memetik pendalilan, dia enggak mengerti bahasa Arab. Cuma lihat dari terjemahan makna ayat, dari terjemahan makna ayat dia uraikan apa? Pembahasan-pembahasan. Ya, padahal mungkin dia salah di dalam memahami apa? Ayat tersebut. Salah di dalam memahami ayat tersebut. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan dan diingat. Terjemahan makna ayat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini subhanallah ya, kandungan dari ayat ini. Ya, kita rinci pada 3 atau 4 pembahasan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan seruan keimanan. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dan selainnya. Ya. Idza sami'ta fil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu fa'ri bihi sam'aka. Kalau kamu dengar dalam Al-Qur'an wahai orang-orang yang beriman, maka pasang baik-baik telingamu. Iya. Wa asghi ilaihi qalbaka. Dan buat hatimu perhatian terhadapnya. Sebab hanya ada dua nanti setelahnya. Apakah amrun yu'maru bihi, dia adalah perintah, diperintah dengannya setelah ya ayyuhalladzina amanu, atau larangan, kamu dilarang darinya. Ya, dan ini kaidah dalam penafsiran indah. Iya. Dan berjalan pada setiap ayat. Jadi kalau ada ya ayyuhalladzina amanu di depannya pada sebuah ayat, pasti setelah itu ada perintah yang diperintah atau ada larangan yang apa? Dilarang. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya maksudnya orang yang beriman kepada Allah, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani kitab-kitabnya, para malaikatnya, mengimani akan adanya hari akhirat, hari pembangkitan, hari hisab, surga dan neraka, mengimani Al-Quran dari sisi Allah, dan mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Itu kandungan dari keimanan. Iya. Kandungan dari keimanan. Nah. Baik. Wahai orang-orang yang beriman. Ini pelajaran ya pada ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Uslub di dalam berbicara kepada manusia. Walaupun manusia itu dilarang berbicara kepada orang, ingin melarangnya, menegurnya. Ya, tapi subhanallah di dalam Al-Qur'an tetap didahului dengan panggilan yang baik untuk orang tersebut, wahai orang-orang yang beriman. Iya. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ini adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Seorang itu disebut dengan apa yang selayaknya untuknya. Iya. Bahkan kalau kita melihat dari para ulama kita, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus pun kadang disebut mereka dengan gelarnya yang dikenal di tengah manusia. Misalnya dia doktor, sebut doktor fulan. Sebab itu yang tersebar tengah manusia. Dia syekh misalnya di tengah orang, disebut syekh fulan. Padahal orang ini di sisi ulama yang membantahnya dianggap sebagai orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Tapi kalimat syekh di situ bukan pujian untuknya. Tapi demikianlah dikenal di tengah apa? Orang-orang. Iya. Dan ini dari uslub yang baik. Dan menunjukkan bahwa dia ketika membantah memang maksudnya ingin memperbaiki, bukan ingin merusak orang. Bukan terkait dengan pribadi orang tersebut, tapi terkait dengan kesalahan yang dia perbuat, yang ingin ditegur. Nah, itu maksud dari nasihat sebenarnya. Maksud dari nasihat di dalam agama ini. Iya. Dan itulah yang para ulama berjalan di atasnya. Akan tetapi ya, di masa ini kita diuji dengan orang-orang jahil, orang-orang yang kurang dari keilmuan, kurang dari ketakwaan, ya, masuk di dalam bab bantah-membantah dan bukan ahlinya, akhirnya terjadi apa? Kerusakan. Ya, terjadi kerusakan, terlihat dari akhlak yang buruk yang para ulama mencela akan hal tersebut. Baik. Kemudian di pembahasan yang kedua terkait dengan ayat la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini cakupannya luas. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Karena itu ibarat para ulama ahli tafsir menafsirkannya beraneka ragam. Sebab memang cakupan dari ayat apa? Luas. Nah, dan di sini perlu saya ingatkan sebuah kaidah di dalam penafsiran. Bahwa kadang sebagian ulama menafsirkan sebuah ayat dengan sebagian makna yang terkandung di dalam ayat. Misalnya ayat ini punya 4 makna. Datang sebagian ulama, diambil satu makna, dia tafsirkan bahwa ayat ini tafsirnya begini, satu makna saja yang disebut. Dan ini sering berjalan di dalamnya para ulama ahli tafsir. Jadi jangan disangka bahwa ayat itu hanya terbatas pada satu makna itu saja. Iya. Tafsir tersebut hanya sebagian makna dari ayat. Jelas ya? Karena itu kandungan dari lafaz ayat kadang lebih umum, lebih luas. Lebih luas. Sama dengan ayat ini, kandungannya luas. Ditafsirkan dengan beberapa makna. Di antara makna yang ditafsirkan, jangan kalian berucap hal yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Iya. Sebab mendahului Allah dan Rasulnya itu sama artinya mendahului Al-Quran dan mendahului apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang kedua, jangan kalian segera memutuskan sesuatu, iya, sebelum diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Ini makna yang kedua. Ya, dan ini makna lebih hidup di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, tidak boleh ada memutuskan sesuatu sebelum Nabi memutuskannya. Iya. Dan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, tidak boleh seseorang menentukan sebuah keputusan hukum sebelum dia tahu bahwa hukum itu ada di dalam Al-Quran dan apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Mana yang ketiga? Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Itu jangan kalian mendahului dan bersegera dengan ucapan maupun amalan sampai kalian mengetahui ketentuan Allah dan ketentuan Rasulnya. Iya. Nah, itu seorang Muslim dalam sebuah perkara dia tidak berucap sesuatu kecuali dia tahu persis bahwa itu adalah ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Karena itu orang yang berbicara tanpa ilmu, dia berdosa pada segala keadaan. Misalnya ditanya tentang sesuatu, dia jawab A. Setelah dia jawab, dia pulang periksa buku. Ternyata kebetulan jawaban dia benar sesuai dengan dalil. Walaupun jawabannya ternyata benar, dia tetap berdosa. Kenapa? Sebab dia sudah berucap tanpa ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya waktu itu. Dan itu sudah berbicara tanpa ilmu namanya. Mendahului ketentuan dari ayat. Masuk di dalam ketentuan ayat ini. Jelas ya? Kemudian dari mana ayat? La tuqaddimu baina lillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kalian mendahulukan sebuah pendapat apapun sebelum kalian cocokkan pendapat itu di atas Al-Quran dan apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Pendapat siapapun dari manusia, apakah itu seorang ulama maupun yang lainnya, harus dicocokkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Kalau ternyata dia ketemukan pendapat seorang alim menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh diambil. Iya. Harus dia pegang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pendidikan di dalam hal ini. Iya. Karena itu harus diperhatikan ya, dari kaidah-kaidah yang berjalan di tengah para ulama, kandungan dari ayat-ayat Al-Quran, agar supaya seorang tidak keliru. Iya. seorang tidak keliru. Betul bahwa ucapan para ulama itu punya kedudukan yang penting dan pemahaman mereka itu adalah lentera di tengah umat, tapi semuanya harus dicocokkan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama itu bintang-bintang di atas langit, dijadikan sebagai tonggak petunjuk perjalanan di malam hari. Dia ingin sholat ke kiblat, dengan melihat bintang di malam hari dia bisa tentukan arah kiblat. Jelas ya? Tapi kalau seorang sudah sampai di depan Ka'bah, yang mana yang dia perhitungkan, Ka'bah atau bintang di langit? Hah? Yang diperhitungkan Ka'bahnya, dia cocokkan kiblatnya sesuai dengan Ka'bah di depannya. Jelas ya? Demikianlah ketika dalil jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, iya, dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak didahulukan sesuatu apapun di atasnya. Iya. Baik. Jadi ini kandungan dari ayat, kaidah pokok. Dan inilah yang membawa tonggak perbaikan untuk individu, masyarakat dan negara. Ya. Semua kebaikan asalnya dari sini. Ya. Betapa banyak dari kehidupan para sahabat, orang-orang yang berilmu, akhir akibat mereka adalah kebaikan. Kenapa? Karena berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mendahulunya. Betapa banyak dari keluarga masyarakat dijayakan, dimuliakan oleh Allah karena sangat berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebuah negeri tidak akan tercipta keamanan kecuali dengan itu. Kecuali dengan itu. Perhatikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang disebut dengan malam Lailatul Jin. Malam Rasulullah berjumpa mendatangi kelompok dari jin. Jadi ketika Ibnu Mas'ud akan ditinggalkan oleh Nabi, Nabi menggaris sebuah garis. Kata Rasulullah, apapun yang terjadi, kamu jangan lewati garis ini. Kemudian Nabi berlalu. Terdengar suara-suara yang membuat Ibnu Mas'ud khawatir akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir saja dia berlari, tapi dia ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lewati garis ini. Ini berpegang dengan sunnah. Muncul berbagai kejadian di depan Ibnu Mas'ud, tapi Allah jaga Ibnu Mas'ud karena dia berpegang dengan apa? Perintah Nabi, jangan lewati garis ini. Subhanallah. Bahkan dalam kondisi ijtihad pun, ketika sunnah Nabi lebih didahulukan, nas yang datang dari Nabi didahulukan, maka itu akan lebih baik. Perhatikan masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Awal pemerintahan beliau. Setelah Rasulullah meninggal, maka kafirlah siapa yang kafir dari suku-suku Arab, dan mulai terdengar kegentingan. Maka sebagian sahabat menyarankan kepada Abu Bakar agar pasukan Usama bin Zaid yang dikirim oleh Rasulullah sebelum beliau meninggal untuk menyerang Rom ditarik kembali. Iya. Karena alasan mereka, kita di kondisi genting. Tarik saja pasukan Usama bin Zaid itu. Jadi pasukan Usama bin Zaid waktu itu berhenti ketika mendengar bahwa Rasulullah meninggal. Berhenti, tidak berjalan, tidak juga kembali, menunggu perintah dari pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Perhatikan. Inilah penerapan makna ayat dan bagaimana kesejahteraan yang didapatkan oleh para sahabat karena berpegang dengan ayat. Kata Abu Bakar, saya khawatir kalau saya tinggalkan sebuah amalan yang dilakukan oleh Nabi, inni akhsha an azir, saya khawatir saya akan menyimpang, kata beliau. Kemudian kata Abu Bakar, demi Allah, andai kata anjing-anjing berada di kaki istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya bahaya sudah sangat dekat, saya tidak akan menarik sebuah pasukan yang Nabi sendiri yang mengutusnya. Tidak mungkin saya turunkan sebuah bendera yang Nabi sendiri yang memasangnya. Perhatikan, keteguhan berpegang dengan apa? Dengan sunnah. Padahal dari sisi hak, Abu Bakar pimpinan negara. Dan pimpinan negara memang tugasnya berijtihad dalam masalah yang seperti itu. Tapi pertimbangan Abu Bakar dalam memberikan keputusan, memperhatikan kaidah. Tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Berjalanlah pasukan ke arah yang Rasulullah mengutusnya. Tiap kali pasukan Usama bin Zaid melewati sebuah kabilah yang mulai goyah, maka kabilah ini berpikir kembali. Ini pasukan besar keluar dari kota Madinah dan mereka di sini dalam keadaan seperti itu, ini menunjukkan bahwa mereka bukan orang sembarangan. Kita tunggu saja apa yang terjadi. Jadi malah membuat kabilah-kabilah yang dilewati menjadi tenang dan menunggu. Setelah itu Allah bukakan kemenangan dan kembali keadaan seperti biasa. Iya. Perhatikan ya. Dari keindahan berpegang terhadap tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sebuah negeri itu dasarnya. Kapan dia berpegang dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu yang dia dahulukan, maka tidak perlu khawatir. Iya. Terhadap gangguan, ancaman siapapun. Karena memang Allah dan Rasulnya yang dia dahulukan. Dan sepanjang itu yang dia dahulukan, Allah tidak akan menelantarkannya. Ya. Inna Allaha la yudhi'u amalal muhsinin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melantarkan amalan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di potongan yang ketiga dari ayat, atau pembahasan yang ketiga dari ayat, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Iya, diperintah bertakwa setelah itu. Dan makna takwa, asal akar katanya dari kata al-wiqayah, suatu pelindung. Apabila antara seseorang dengan bahaya ada yang melindunginya, ada tiang atau ada tembok yang memisahkannya, maka tembok ini dikatakan wiqayah. Itulah takwa. Iya. Itulah takwa. Dan hubungannya di dalam makna yang diinginkan dalam syariat sangat jelas. Iya. Karena itu para ulama mendefinisikan takwa dengan berbagai definisi. Di antara definisi yang paling banyak disebut adalah definisi Talq ibn Habib rahimahullah. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, kamu mengharap pahala dari Allah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, juga di atas cahaya dari Allah. Iya. Semuanya, melakukan perintah, meninggalkan maksiat, harus di atas cahaya sesuai dengan tuntunan. Dan dia tinggalkan maksiat takut kepada siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian meninggal kecuali kalau kalian sebagai seorang muslim. Apa arti sebenar-benar takwa? Kata Ibnu Mas'ud, ayyu ta'a fala yu'sa. Hendaknya ditaati, jangan dilakukan maksiat kepadanya. Iya. Wa yudzkar fala yunsa. Hendaknya banyak diingat, berzikir kepadanya. Dan kata zikir luas cakupannya. Apakah zikir dengan lisan, atau dia baca Al-Qur'an, dia pelajari agama, tidak dilupakan. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Mas'ud, wa yushkar fala yughfar. Dan hendaknya selalu disyukuri. Tidak boleh kafir terhadapnya. Iya. Itu makna takwa secara umum. Tapi harus diketahui ya bahwa penempatan sebuah ayat di dalam Al-Quran, sebuah kalimat, itu selalu ada kaitannya dengan potongan sebelumnya dan setelahnya. Iya, itu penting diperhatikan. Jadi setelah diseru dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, datanglah, ternyata ada larangan, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Setelah itu ditegaskan, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa maknanya? Iya, ini ada kaitannya dengan masalah mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah, artinya takutlah kalian kepada Allah. Hendaknya kalian merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadikanlah seakan-akan antara diri kalian dengan siksaan Allah ada tiang yang menghalangi. Jangan sampai kalian jatuh ke situ. Dan ini peringatan bahwa mendahului Allah dan Rasulnya itu bukan perbuatan sembarangan. Itu dosa yang bertentangan dengan makna takwa. Iya. Dosa yang bisa menyebabkan seorang hamba jatuh di dalam kebinasaan. Tidak ada yang melindunginya. Karena itu diperintah untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Iya. Ini pembahasan takwa di ayat yang pertama. Dan kandungan takwa akan datang di ayat-ayat setelahnya. Iya. Akan datang di ayat-ayat setelahnya. Karena ini adalah dasar penting di dalam kehidupan. Sebab yang paling pokok dari sebab terjadinya keamanan di sebuah negeri. Iya. Sebab yang paling pokok dari sebab munculnya keamanan di sebuah negeri, yaitu ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa. Ya, perhatikan syarat takwa ya. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Ya. Ini diantara makna ketakwaan dan keindahannya. Dibukakan berkah dari langit dan bumi, nah, itu pasti dijamin. Dan di ayat yang lain ditafsirkan makna iman dan takwa ini dengan keutamaan yang mirip. Allah berfirman, walau anna ahlal kitabi, apa, walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Andai kata mereka itu menegakkan Taurat, menegakkan Injil, dan menegakkan kitab yang diturunkan kepada mereka, maksudnya syariat Allah dia tegakkan, maka mereka akan makan dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka dibukakan berbagai kebaikan. Menegakkan, iya, itulah menjalankan syariat, menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Dan itu bagian dari mana apa? Takwa. Maka takwa ini adalah pokok kebaikan di sebuah negeri. Iya. Pokok kebaikan di sebuah negeri. Kalau dia ingin kebaikan untuk negerinya, lalu dia tidak merenungi makna takwa, berarti ini harus diluruskan jalannya. Diperiksa kembali niatnya. Diperiksa kembali niatnya. Iya. Maka ini dasar yang hendaknya diperhatikan. Untuk kebaikan sebuah negara, sebuah masyarakat. Iya. Demikian pula seorang yang memperbaiki dirinya, dia mulai dengan ketakwaan pada dirinya. Iya. Jangankan kita. Iya. Jangankan kepala rumah tangga ditegur, wahai kepala rumah tangga, bertakwa kamu kepada Allah. Bahkan kepala negara ditegur, wahai kepala negara, bertakwa kamu kepada Allah. Tidak usah menganggap itu besar. Nabi Muhammad, orang yang terbaik, Orang yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah. Bersama dengan itu Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Nabinya saja diperintah untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Padahal orang yang paling bertakwa. Iya. Dan disebutkan di ayat yang akan datang, ya ayuhan nasu. Diterangkan inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Iya. Akan datang pada tafsir ayatnya ya. Dari seluruh lapisan manusia, dari segala ragam manusia, yang paling baiknya di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Bukan yang dikatakan yang paling paling maju teknologinya, yang paling banyak tanahnya, yang paling subur negerinya. Itu perkara-perkara kaitannya dengan sebab. Tapi dasar yang menentukan kebaikan sebuah negeri, kemuliaannya, itu adalah ketakwaan. Ketakwaan. Iya. Karena itu harus selalu diingat bahwa siapa yang ingin memperbaiki sebuah negara, memperbaiki sebuah masyarakat, memperbaiki keluarganya, memperbaiki dirinya, tapi dia tidak perhatikan makna takwa, itu artinya dia sedang bermimpi. Iya. Berangan-angan sesuatu, tapi dia tidak kerjakan sebab yang mengantarnya kepada sesuatu tersebut. Iya. Segala sesuatu itu bisa didapat kalau berjalan sesuai dengan jalannya, dia tempuh jalurnya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi. Kata seorang penyair bijaksana, engkau menghendaki keselamatan sedangkan engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Ya, itu tidak mungkin. Sesungguhnya perahu itu tidak bisa berjalan di atas daratan. Perahu jalannya di air. Semuanya harus berjalan pada tempatnya, mengambil sebab. Kemudian yang keempat dari ayat, di akhir ayat dikatakan dikatakan inna allaha sami'un alim, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Iya, ini salah satu keindahan Al-Quran, seorang ketika membacanya yang selalu menghubungkan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia perhatikan Asma'ul Husna, nama-nama Allah Al-Husna yang disebutkan di akhir-akhir surah. Itu selalu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Iya. Ada kaitannya. Disebut dua nama di sini, Sami'un Alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya Allah maha dengar segala ucapan kalian. Iya. Alim dan maha mengetahui apa yang kalian inginkan dari ucapan-ucapan tersebut. Maha mengetahui segala perbuatan kalian. Maha mengetahui niat-niat kalian. Nah, ini peringatan besar sekali. Kandungannya terkait dengan ayat sangat agung. Iya. Tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya, bertakwalah kepada Allah. Kemudian diingatkan, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Luar biasa. Jadi seorang kalau ingin bertakwa kepada Allah, benar dia mendahulukan Allah dan Rasulnya, dia periksa baik-baik segala ucapannya. Dia periksa baik-baik segala amalannya. Dia periksa baik-baik niatnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya dengan keluar di dalam makna takwa. Iya. Karena itu sebagian dari as-salaf rahimahumullah, sebelum melakukan amalan, dia berpikir dahulu, memperbaiki niatnya dan mencocokkan amalannya dia sunnah atau tidak. Setelah itu baru dia berjalan. Jadi peringatan dipetik dari mengimani nama Allah Sami'un Alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Iya. Itu sekali lagi selalu terkait dengan apa? dengan ayat tersebut. Ya. Karena itu di dalam Al-Quran atau disebutkan ya oleh sebagian ulama sebuah kisah orang-orang Arabi. Ya. Si Arabi ini orang Arab Badui, tapi biasanya Arabi itu apa namanya jiwa bahasanya sangat peka, ya, fasih mereka dalam berbicara. Maka Arabi ini dia mendengar ada seorang membaca ayat, ya, dia membaca ayat wassariku wassariqatu faqata'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah wallahu ghafurur rahim. Dia baca begitu, keliru baca akhir ayatnya. Ya kalau arti ayat dengan kelirunya orang yang membaca ini, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai balasan terhadap perbuatannya, peringatan akan apa yang dia kerjakan. Ya. Terus dia salah baca di akhir ayatnya. Ya. Harusnya ayatnya wallahu azizun hakim, Allah maha aziz, maha agung lagi maha bijaksana. Dia salah baca, dia baca wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu Arabi mendengar orang ini salah baca, langsung Arabi peka. Coba kamu ulangi. Dia ulangi lagi salah. Kata Arabi itu bukan ayat Al-Quran. Iya, enggak mungkin seperti itu. Coba ulangi lagi. Dia ulangi, akhirnya dia perbaiki kesalahannya. Dia berkata wallahu azizun hakim, Allah maha aziz dan hakim, kata Arabi. Nah, sekarang baru benar, kata Arabi. Karena Allah itu maha aziz, maha kuat dan perkasa, Allah potong tangan pencuri tersebut. Dan Allah itu hakim, maha bijaksana. Karena kebijaksanaannya, ditetapkan hukum ini terhadap orang yang mencuri. Nah, itu baru tepat. Kalau dikatakan Allah maha pengampun dan penyayang, tidak cocok. Kok dipotong tangannya lalu diampuni? Ya, itu enggak cocok. Perhatikannya fikih dalam memahami kandungan. Iya. Dan dipetik oleh para ulama pada apa namanya ayat sebelumnya atau beberapa ayat sebelumnya tentang orang yang berbuat sebuah tindakan perusakan, lalu dia bertobat sebelum sampai ke pengadilan. Dia bertobat sebelum sampai pengadilan, dia perbaiki dirinya, maka orang yang seperti ini dimaafkan, tidak diangkat lagi. Kalau memang dia tidak diketahui belum sampai perkaranya kemana, ke pengadilan. Itu dipetik dari ayat illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ya, kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kalian mampu terhadapnya, sebelum ditangkap, sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ketika disebut maha pengampun lagi maha penyayang, dipetik oleh para ulama bahwa dosa orang itu sudah diapa? Diampuni. Jelas ya? Maka itu selalu di dalam tafsir ayat-ayat dilihat di akhir ayat itu atau kalimat dari Asmaul Husna pada ayat itu ada kaitannya dengan ayat itu sendiri. Iya. Dan inilah dari keindahan memahami Asmaul Husna. Asmaul Husna itu punya makna pada dirinya. Misalnya nama Sami ada maknanya, nama Alim ada maknanya. Dan ketika digabungkan Sami'un Alim ada makna lainnya. Iya. Bagikan cahaya, begitu digabungkan menjadi cahaya di atas cahaya. Iya. Jadi kalau orang paham dari mana-mana ini, itu akan membantunya untuk cinta membaca Al-Quran. Iya. Cinta membaca Al-Quran. Karena itu para ulama yang membacanya, iya, dan merenungi dari maknanya, iya, selalu merasa bahwa Al-Quran ini tidak pernah habis keajaibannya, tidak pernah berhenti dari kandungannya. Iya, subhanallah. Kemudian pada ayat yang kedua, baru ayat yang pertama, sudah jam 11 kita. Baik, ayat yang kedua kita segerakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Terjemahan makna ayat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara lebih dari suara Nabi. Iya. Dan jangan pula kalian berkatanya, dan jangan pula kalian berkata keras kepada beliau, sebagaimana sebagian kalian berkata keras kepada sebagian yang lainnya, supaya tidak terhapus amalan kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya. Nah, subhanallah ya. Ini juga ayat terdapat di dalamnya kandungan-kandungan yang sangat indah. Ya, sebelum saya masuk ke dalam ayat ini, perlu saya ingatkan bahwa ayat yang pertama tadi itu ada sebab turunnya, ada sebab nuzulnya. Ya. Disebutkan bahwa dari sebab turunnya ayat, waktu itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari bahwa Abu Bakar As-Siddiq waktu itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang sekelompok penunggang kuda dari Bani Tamim. Maka beliau dan Umar bin Khattab berselisih pendapat, sehingga terangkat suara-suara mereka berdua. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Hingga selesai dan turun pula ya pada ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, yang kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Iya. Maka subhanallah, setelah itu iya, tidaklah Umar bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali seperti orang yang berbisik-bisik merahasiakan sesuatu. Iya, kepada beliau. Menerapkan ayat yang turun. Dan ini dari keadaan para sahabat dalam menyambut perintah dan melaksanakan perintah-perintah dari Al-Quran Al-Karim. Iya. Baik. Dan kita petik darinya bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penerapan mereka terhadap ayat-ayat. Karena itu wajar kalau mereka adalah orang-orang yang paling memahami makna dari ayat tersebut dan paling mengamalkannya. Dan paling mengamalkannya. Iya. Di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil lagi dengan panggilan apa? Keimanan. Diulangi. Iya. Dan ini faedah pengulangan. Ya. Wahai orang yang beriman, panggil lagi wahai orang yang beriman. Memberikan faedah. Ya. Kelembutan di dalam pembicaraan terhadap siapa yang dibicarai. Ya. Dan ini tentunya akan memberikan penerimaan yang lebih mendalam terhadap orang yang mendengarkannya. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini disebutkan oleh para ulama punya dua makna. Makna yang pertama, tidak boleh mengangkat suara dalam batasan yang dimaklumi ya, yang sudah biasa di tengah manusia, melebihi suara Nabi. Iya. Jadi dia jaga ketika berbicara kepada Nabi atau di sekitar Nabi, jangan dia mengangkat suaranya. Iya. Ini etika kalau dia berada di Masjid Nabawi misalnya, berlalu di sekitar kuburan Nabi, dia berbicara dengan kawannya, maka dia jangan angkat suaranya. Bagaimana kadar tinggi suara itu? Lihat saja kalau kita bicara dengan orang bagaimana kadar tingginya secara umum. Ya, kalau dia lewat, dia perkecil suaranya. Uslubnya Umar, dia malah seperti berbisik-bisik. Nah, itu lebih selamat. Dan pasti tidak mengangkat suara. Iya. Sebab mengangkat suara ini menunjukkan kurangnya penghargaan. Iya. Kurangnya penghargaan dan pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang kedua, jangan kalian mengangkat suara-suara kalian. Ya, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa maknanya, ya, jangan kalian terlalu banyak bicara dan banyak ribut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu dari sifat yang terpuji di kalangan orang-orang yang berakal, dia berbicara pada hal yang pembicaraan itu ada manfaat baginya. Iya. Dan seorang gak ada masalah dia bicara pada perkara yang penting. Kalau ada tamu, dia berbicara dengan sesuatu yang menunjukkan penghormatannya pada tamu, membuatnya cerah. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang bercanda dengan sebagian sahabatnya, bahkan terhadap anak kecil saja kadang beliau bercanda. Seperti beliau melalui anak kecil yang sedang main burung, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nugair?" Wahai Abu Umair, apa yang dikerjakan oleh si burung kecilmu? Ya. Hal yang seperti ini, pembicaraan-pembicaraan yang ada sisi manfaatnya, itu tidak ada masalah. Ya. Tetapi bicara itu seperti garam di makanan. Ya. Kalau makanan kelebihan garam, bagus atau tidak? Hah? Walaupun makanannya enak, masya Allah. Ya. Tapi begitu dimakan garamnya terlalu banyak, jadi kurang selera. Baik. Jadi ini makna dari ayat ini. Jangan mengangkat suara-suara kalian melebihi suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang datang kepada beliau seorang Arabi. Orang Arabi tidak tahu dari kampung. Kadang dia belum tahu hukum ini. Iya. Biasanya di tempatnya kalau bicara gak bisik-bisik, dia bicara pelan, gak ada yang dengar, orang jauh. Makanya dia angkat suara, "Ya fulan, bicara biasa saja, fulan," keras suaranya. Maka dia datang kepada Nabi dengan suara yang keras, "Ya Muhammad," suaranya keras. Maka Nabi menjawabnya, "Ya, ya, ada apa dengan suara yang semisal dengannya supaya dia tidak berdosa?" Barulah para sahabat menegur Arabi itu, diberikan etika. Dan ini dari kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang. Iya, beliau tidak langsung menegur, tapi dia jawab dengan suara yang semisal, ya, dengan Arabi tersebut agar supaya menjadi pendidikan bagi yang lainnya. Menjadi pendidikan bagi yang lainnya. Baik. Jadi ini tidak boleh mengangkat suara. Kemudian dikatakan, "Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd." Dan jangan kalian mengeraskan suara dalam berucap sebagaimana sebagian kalian mengeraskan suara kepada sebagian yang lainnya. Ya. Kalau dia memanggil kawannya, ya fulan misalnya. Dia keraskan suaranya, tapi kepada Nabi tidak boleh seperti itu. Dia panggil dengan suara yang lembut. Iya. Dengan panggilan yang paling baik. Jangan dia berkata, "Ya Muhammad." Tapi dia panggil, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah." Ya. Kalimat yang menunjukkan kecintaan dan pengagungan. Iya. Baik. Dan ini dipetik oleh para ulama rahimahumullahu taala sebuah hukum terkait dengan berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula menyikapi orang yang membaca sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika terhadap Nabi seperti ini, bagaimana pula kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an? Iya. Maka dia dengarkan ayat itu. Kemudian jangan dia berbicara sesuatu yang apa? Melebihi dari ayat-ayat yang dibaca. Demikian pula kalau dia dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di atas makna ini pula, seorang ketika berbicara dengan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, yang mereka menghafal Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyandang dari ilmu agama, hendaknya dia berbicara dengan pembicaraan yang baik. Sebab itu uslub dan etika. Ya. Bukan dia agungkan orang yang berilmu itu pada zatnya, pada dirinya sendiri, tapi dia agungkan ilmu yang dibawa oleh si alim tersebut. Iya. Dan itu dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun keadaannya berbeda antara si alim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi adab ini tetap kita petik di dalamnya. Sebagian ulama kita ada yang kadang pendengarannya tidak begitu kuat. Ya. Kebiasaannya memang di majelisnya kalau berbicara kita mengangkat suara supaya bisa dengar. Kalau kita berbicara kecil malah merepotkannya. Sedikit-sedikit tanya apa yang kamu bilang, ulangi, kan tidak cocok. Iya. Maka dalam hal yang seperti ini seorang melihat bagaimana yang selayaknya. Nah, demikian pula misalnya kalau dia sedang sholat, kemudian di imamnya lupa bacaannya atau keliru bacaannya. Ya, makmumnya memperbaiki bacaan imam. Maka yang di belakang memperbaikinya, jangan bisik-bisik. Ya. Kalau dia bisik-bisik, gimana imamnya tahu bacaannya apa? Bacaannya keliru, tapi dia perbaiki dengan suara yang membuat imam itu paham apa kekeliruannya, sehingga dia luruskan. Jelas ya? Nah, ini masalah kadang sederhana, tapi sering menjadi masalah. Kadang si imam beberapa menit dia mengulangi bacaannya, karena si makmumnya, ya kadang suaranya enggak jelas, ya dan kadang masya Allah terlalu semangat. Ya di sana menegur, sana menegur, sana menegur, akhirnya imamnya bingung. Ya, ini apa yang terjadi? Ya maka harusnya seorang mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi tidak boleh mengangkat suara ketika berbicara kepada Nabi seperti sebagian kalian mengangkat suara terhadap sebagian yang lainnya. Di ayat yang lain di surah Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha." Jangan kalian menjadikan panggilan kepada ar-rasul di antara kalian seperti kalian memanggil sebagian yang lainnya, dibedakan. Iya. Dibedakan. Dan ini dari hal yang diperintah oleh Allah kepada Rasulnya, ya, pengagungan kepada Nabinya, sebab itu artinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya kembali kepada pengagungan Allah, dan itulah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dalik wa may yu'azzim sya'airallah fa inna dalika apa? Min taqwal qulub." Demikianlah. Dan bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, syiar-syiar Allah, sungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Kemudian di akhir ayat diingatkan, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sampai amalan kalian itu telah sirna, telah terhapus sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Iya. Sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Maka ini peringatan ya, bahwa perbuatan mengangkat suara itu sebuah dosa. Iya. Mungkin saja seorang terhapus amalannya sedang dia tidak menyadari hal tersebut. Dan ini juga terdapat peringatan bahwa sebagian amalan kadang terhapus tanpa disadari oleh seorang hamba. Iya. Sebagian ucapan, perbuatan kadang berakibat tidak baik untuk seorang. Dan ini datang dalam dalil-dalil yang lain. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma baina al-mashriq wal maghrib." Sungguhnya seorang lelaki berbicara tentang sebuah pembicaraan, dia tidak perjelas pembicaraan tersebut. Maka kalimat ini, pembicaraan ini menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Sejauh timur dan barat. Iya. Baik. Dan ini sekali lagi dari perkara besar ya, sebab dikatakan di dalam ayat antah bapa amalukum wa antum la tashurun. Ya. Amalan kalian hapus sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ya, karena itu pernah disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari bahwa Abu Hurairah atau Umar bin Khattab mendengar dua orang yang mengangkat suaranya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Umar datang dan menyaksikan dua orang itu dalam keadaan seperti itu. Maka Umar bertanya, "Iya. Tahukah kalian, kalian sedang berada di mana?" Ditegur oleh Umar. Setelah itu Umar tanya kepadanya, "Baik, kalian ini dari negeri mana?" Maka mereka bilang, "Kami dari negeri Taif." Oh, rupanya bukan penduduk Madinah. Ya. Kata Umar, "Lau kuntuma min ahlil Madinah, la auja'tukuma dorban." Andai kata kalian dari penduduk Madinah, saya sudah memberikan pukulan untuk kalian. Iya, sudah menjatuhkan apa? Memberikan sanksi pukulan untuk kalian. Sebab itu akhlak di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang tidak dibenarkan. Baik. Kemudian di ayat ini setelah turunnya, ya, terdapat bagaimana etika para sahabat, ya. Umar ketika turun ayat ini, ya, seakan-akan dia ketika berbicara kepada Rasulullah, ya, dengan suara lirih, ya, membisikkan kepada beliau. Nah, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Arafah bertanya, "Tahukah kalian hari apa ini, di negeri apa ini?" Para sahabat, ya, waktu itu seakan-akan mereka tidak menjawab, tetapi mereka beradab. Dan jangan sampai ini berbicara sehingga kuncul suara, melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian. Demikian pula ketika Rasulullah lupa salat 4 rakaat, beliau salat 2 rakaat saja. Iya. Maka waktu itu Abu Bakar dan Umar, ya, segan untuk memberitahu Nabi, padahal ini yang paling dekat kepada Rasulullah. Maka ada seorang sahabat yang bernama Dulyadain, dialah yang bertanya kepada Nabi akan hal tersebut. Ketika ayat ini turun, seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais bin Shammas yang digelari sebagai khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, juru bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, ketika ayat ini turun, ya, maka dia mengurung dirinya di rumahnya. Sebab dia yang paling sering apa? Berbicara. Dia kan juru bicaranya Nabi. Kalau bicara pasti suaranya apa? Suaranya besar, melebihi suara Rasulullah. Maka dia pun menganggap, "Wah, sudah hancur amalanku." Sedih aja dia di rumahnya. "Saya ini penduduk neraka." Iya. Maka berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dikatakan kepada beliau, suruh dia kembali dan beri kabar gembira kepadanya bahwa dia bukan dari penduduk neraka, dia adalah penduduk surga. Dia adalah penduduk surga. Iya. Maka dipetik dari sini bahwa mengangkat suara itu terkait dengan apa? Beradab kepada Rasulullah. Tapi pada saat memang hal tersebut diperlukan, itu lain lagi pembahasannya. Ya, misalnya ada yang ditunjuk oleh Nabi menjadi pimpinan pasukan. Iya. Di sekitar Nabi dia mau komando pasukannya untuk berjalan, bisik-bisik kepada pasukan, ya, "Pasukan jalan." Gimana pasukannya dengar? Kan tidak cocok seperti itu. Baik, jadi semuanya didudukkan pada tempatnya masing-masing. Dan ini subhanallah dari fikih yang indah, ya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat dari kandungan pelajaran bahwa ada hal-hal yang bisa menghancurkan amalan. Iya. Ada hal-hal yang bisa menghancurkan amalan. Baik. Dan ayat ini menunjukkan bahwa sebagian dosa bisa menggugurkan dari amalan. Dari pokok yang menggugurkan amalan, menghancurkannya adalah kesyirikan. Iya, demikian pula riya yang tercakup di dalam bentuk kesyirikan. Demikian pula dari yang menghancurkan amalan, mengungkit, ya, dan menyinggung-nyinggung apa yang telah dia kerjakan. Nah, ini dari hal yang menghancurkan amalan juga. Demikian pula dari hal yang menghancurkan amalannya, dia tinggalkan sholat asar. Ya. Dia tinggalkan sholat asar. Nah, baik. Dan dari hal yang menghancurkan amalannya, ya, ini kalau dia dahulukan pendapat hawa nafsunya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab ini semua terkait pada konteks ayat di surah Al-Hujurat ini. Jelas ya? Dan dari hal yang bisa menghancurkan amalan juga, ya, kalau dia tatkala dia sendiri dia melakukan hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan. Nah, itu disebut di dalam hadis Tsauban. Sekelompok orang punya sholat yang banyak, tapi pada hari kiamat menjadi debu yang berterbangan. Ketika ditanya kepada Nabi siapa mereka, kata Nabi, mereka sama dengan kalian. Mereka juga sholat di malam hari. Qiyamul lail seperti kalian sholat. Tapi ulaikal qaum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah suatu kaum, kalau mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka melanggarnya. Mereka melanggarnya. Ya. Dan ini peringatannya tentang adanya sebagian amalan dan seorang muslim dan muslimah hendaknya khawatir. Ya. Jangan sampai amalannya terhapus. Karena itu sebagian dari as-salaf, kalau mereka sudah melakukan amalan salih, mereka selalu bermohon kepada Allah supaya amalannya diterima. Iya. Dan sebagiannya kalau ada yang selesai Ramadan, 6 bulan setelahnya dia hanya berdoa supaya amalannya di Ramadan diterima. Dan 6 bulan setelahnya dia berdoa lagi supaya dikembalikan berjumpa dengan Ramadan. Iya. Dan ini fikih yang indah. Pemahaman diambil dari ayat Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah selesai membangun Ka'bah, keduanya berdoa apa? Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha melihat. Dan yang paling pokoknya takwa itu tadi. Itu sebab amalan diterima. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Baik. Kemudian dari dua ayat ini secara umum ya terdapat kandungan pengagungan kepada Rasulullah, ya, memujinya, mengikuti sunnahnya. Iya. Dan ini sekali lagi kaidah dasar. Kaidah dasar dalam agama ditunjukkan oleh berbagai ayat, berbagai hadis. Dan saya kira ini dari pokok-pokok yang dimaklumi, ya. Jadi saya karena banyak ayat dan hadis dalam hal ini, saya globalkan saja. Baik. Kemudian dikatakan di dalam kelanjutan dari ayat atau ayat yang ketiga, innal ladina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang selalu diuji hati-hati mereka untuk diuji hati-hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar. Iya. Jadi sini kembali dipuji orang yang menundukkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diterangkan bahwa itulah orang-orang yang hatinya bersih. Iya. Sebab imtihan, ujian itu adalah untuk membersihkan. Jadi diuji hatinya dengan ketakwaan untuk membersihkannya, untuk memperbaikinya. Iya. Untuk memperbaikinya. Karena dasar imtihan, ujian itu adalah cobaan. Seperti misalnya emas dimasukkan ke api supaya emas ini menjadi murni, gugur dari karatan-karatan, kotoran-kotoran yang bukan dari emas. Iya, sehingga dia menjadi apa? Menjadi emas yang murni. Nah, maka imtahanallahu qulubahum littaqwa, itu maknanya dibuat hatinya oleh Allah menjadi ikhlas, dibersihkan ya dari kotoran dan dijadikan sebagai tempat yang layak untuk ketakwaan, menerima dari ketakwaan tersebut. Dan disebutkan pula dari pahalanya lahum maghfiratun wa ajrun adzim, untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Ya, maka dari ayat ini dipetik suatu pelajaran besar di dalam kehidupan. ada yang namanya sebab-sebab pengampunan. Ya, tadi beri judul besar ya, diingat-ingat. Ada amalan-amalan yang merupakan apa? Sebab pengampunan. Iya. Sebab pengampunan. Jadi selalu dia ingat hal tersebut. Penghormatan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu dari sebab pokok yang menyebabkan dia mendapat apa? Mendapat pengampunan. Iya. Karena itu tidak ada ruginya sama sekali orang-orang yang belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Gemar mempelajarinya, membacanya, mengulanginya, menghafalkannya. Tidak ada ruginya. Iya. Karena itu adalah sebab pengampunan. Dan sebab pengampunan banyak ya, kalau kita masuk di pembahasan. Sebab pengampunan itu banyak. Iya. Jumlahnya sangat banyak. Amalan-amalan yang menyebabkan dosa digugurkan, seorang diberi pengampunan juga banyak. Wa ajrun adzim. Dan diberikan juga pahala yang besar. Iya. Pahala yang besar. Dan ini dari sebab-sebab yang menyebabkan seorang mendapatkan pahala yang besar. Ya. Umumnya seorang muslim dan muslimah cinta beramal di amalan saleh, meraih pahala-pahala yang besar. Ya. Dan subhanallah, orang-orang yang mempelajari ilmu agama itu banyak sekali pintu-pintu pahalanya yang besar. Karena itu seorang ahli ilmu lebih banyak pahalanya dari ahli ibadah. Karena ahli ibadah lebih banyak sholatnya, banyak puasanya, ya, dan sebagainya. Tapi ahli ilmu pahalanya lebih banyak daripada mereka. Karena dua rakaat yang dilakukan oleh ahli ilmu, ya, bisa senilai dengan 1000 rakaat dilakukan oleh ahli ibadah. Kenapa? Karena memang ilmu membedakan. Ilmu itu apa? Membedakan. Ya. Jelas ya? Dan itulah ketakwaan namanya. Karena itu kalau kita periksa peristiwa dua anak Adam, ya, peristiwa dua anak Adam, saya lebih senang menyebutnya dua anak Adam sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Ada penyebutan nama ya, saya kira semuanya tahu namanya ya, di penyebutan, tapi itu masuk dalam kisah-kisah Israiliyah ya. Kita tidak salahkan, tidak pula kita apa, kita percayai. Jadi dua anak Adam, salah satunya berkurban. Keduanya berkurban kepada Allah. Tapi yang diterima kurbannya satu saja. Ya. Padahal kurban yang satu ini lebih sederhana daripada kurban yang kedua yang tidak diterima. Apa yang membedakannya? Itulah tadi dikatakan dalam ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Dari orang yang bertakwa. Abu Bakar As-Siddiq, apa bedanya dengan sahabat yang lain? Iya. Abu Bakar sholat, sahabat yang lain juga sholat. Puasa Abu Bakar, haji, bersedekah, berjihad. Sahabat yang lain juga melakukan amalan yang sama. Tapi di antara sahabat Nabi tidak ada yang bisa mencapai kedudukan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pula Umar bisa mencapai kedudukan Abu Bakar. Apa yang membedakannya? Kata sebagian as-salaf, syai'un waqara fi qalbihi, sesuatu yang berada di mana? Di dalam hatinya. Iya. Karena itulah dari sebab dilipat gandakannya amalan ilmu agama, rasa takut, rasa takwa. Iya. Dan ini termasuk jalan pintas yang mengantar seorang ke surga. Karena itu jalannya para sahabat sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian penyair, mali bimitli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Ya, bagaimana saya bisa dapat gaya berjalan kamu yang indah itu? Masya Allah, gaya berjalannya indah. Bagaimana indahnya? Kamu berjalan santai, pelan-pelan, tapi begitu finish paling awal sampainya. Jadi startnya semuanya jalan. Ini pelan aja jalannya, santai, tapi finishnya paling awal. Ya. Inilah jalannya ahli ilmu. Orang-orang yang berilmu dan pasti akan lebih tinggi daripada orang yang sekadar beribadah, giat ibadah tapi tidak perhatian dengan apa? Dengan ilmu. Nah, karena itu selalu saya tegaskan bahwa sebab tegaknya masyarakat dan negara itu adalah memperkuat ilmu agama. Kapan ilmu agama kuat di sebuah tempat, akan banyak kebaikan yang berada di tempat itu, sedikit kejelekan. Tapi kapan sebuah ilmu agama lemah di sebuah tempat, akan sedikit kebaikan di tempat tersebut dan akan kuat kejelekan di tempat itu. Iya, itu adalah hal yang dipastikan. Dan inilah yang kita perlu upaya, usaha, ya, berlomba-lomba di tengah banyaknya fitnah dengan amalan-amalan soleh memperbaiki manusia dan gemar memberikan nasihat kepada orang-orang yang berwenang agar supaya mereka menghidupkan manusia dengan makna ketakwaan, mengikat manusia dengan ilmu syariat dan amalan salih supaya tercipta kebaikan di mana? Di masyarakat dan negeri tersebut. Iya. Baik. Kemudian setelah itu diterangkan. Iya. Dan ini secara umum juga terdapat penjelasan akhlak yang mulia, ya. Karena itu dikatakan lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Di antara hubungannya, seluruh yang disebut di sini ini terkait dengan akhlak mulia. Bagaimana ketika dia berbicara, dia rendahkan suaranya. Ya, dan ini bagian dari suatu pembahasan yang luas di dalam agama yang disebut dengan nama al-khuluq al-hasan, akhlak yang mulia. Sebagaimana Allah berfirman tentang nabinya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Di atas akhlak yang agung. Dan akhlak yang agung ini, akhlak yang besar ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Darda riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, ya. Ma min syai'in atqalu fil mizan min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat di timbangan Allah melebihi apa? Akhlak yang mulia. Dan di dalam hadis riwayat Abu Daud dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna sahiba husnul khuluq atau hasanil khuluq la yablughu bihi darajata sahibi la yablughu bihi darajata sahibi shaumi was shalah." Sungguhnya seorang pemilik akhlak yang baik itu akan mencapai kedudukan orang yang rajin berpuasa dan salat. Rajin berpuasa dan sholat. Iya. Maka ini dari hal yang indah, dari akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu menyebabkan seseorang pada hari kiamat sangat dicintai oleh Allah. Ya, didekatkan kepada majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Karena itu beliau berkata, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum ila minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata beliau, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Iya. Maka disinilah pentingnya seorang mendidik jiwa, mendidik diri dengan akhlak yang mulia. Dan jangan sepelekan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang bisa dilakukan. Iya. Guna meraih keutamaan yang besar ini. Dan kadang jiwa itu perlu dididik untuk belajar apa namanya menanggalkan hak-hak dia, ya, jangan selalu memandang dirinya perlu untuk menuntut, perlu untuk diberikan haknya, tapi hendaknya selalu dia pikirkan dia banyak kekurangan, lebih baik untuk banyak memaafkan, untuk tidak mempedulikan dan seterusnya. Dan itu dari hal yang akan membuka pintu pahala besar untuk dirinya. Ya. Dan perbaikan untuk jiwa di belakang hal tersebut, insyaallah taala, ya, sungguh sangat indah. Kemudian dikatakan pada ayat setelahnya, Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat yang keempat dan kelima. Terjemahan makna ayat, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari luar kamar, kebanyakan mereka tidak mengerti. Iya. Kebanyakan mereka tidak berakal. Dia tidak mengerti, tidak memahami. Dan kalau sekiranya mereka bersabar hingga engkau keluar menemui mereka, menjumpai mereka, sungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari sini penyebutan dua ayat. Iya. Penyebutan dua ayat terkait dengan bagaimana etika kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat. Sungguhnya mereka yang memanggilmu dari luar-luar, dari luar kamar-kamar. Ya, yang memanggil ini disebutkan di sebab apa namanya di penafsiran ayat bahwa mereka adalah sekelompok orang Arabi dari Bani Tamim. Ya. Jadi mereka enggak sabar. Tidak sabar. Datang dia jumpai enggak ada Rasulullah. Dia datangi rumahnya. Ya. Dan rumah Nabi hujurat disebutkan di sini hujurat. Jama' dari apa? Jama' dari hujrah. Ya, dan dikatakan hujurat, ya sebab itu adalah kamar-kamar beliau. Ya. Beliau dan istri-istrinya di sekitar masjid tinggalnya. Sekitar masjid tinggalnya. Nah, dan itu dari kemaslahatan dimaklumi untuk apa? Untuk umat. Dan sini kita ambil fikih bagaimana Rasulullah ketika awal kali pindah ke Madinah, beliau langsung membangun masjid dan tinggal di sekitar masjid. Iya. Maka pokok segala kebaikan harus bermula dari situ. Harus bermula dari situ. Iya. Dan ini harusnya ditanamkan di dalam diri. Dan para sahabat semuanya membantu Rasulullah untuk hal tersebut. Ya. Kalau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalnya misalnya di Quba, ya, rumahnya di Quba kemudian ada Masjid Nabawi, maka ini akan berat. Ya. Selain daripada menyusahkan orang juga menjumpai Nabi, juga akan apa? Memberatkan. Tapi keberadaan beliau tinggal di sekitar masjid ini memang menunjukkan banyak makna yang penting. Banyak makna yang penting untuk hal tersebut. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama dengan umumnya manusia. Iya. Mereka ada pekerjaan tetap, pergi ke ladangnya atau ke apa namanya tempat kerjanya atau ke pasar jualan ada. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam, iya. Beliau tidak ada pekerjaan di dalam hal tersebut. Karena memang keberadaan beliau mengajari manusia, memperhatikan keadaan kaum muslimin itu lebih penting daripada beliau bekerja untuk dirinya sendiri. Karena itu untuk kehidupan beliau ditutupi, diberikan hak khusus oleh Allah. Dari ghanibah dan fai, ya, itu ada hak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Selain daripada itu Rasulullah tidak menerima tidak menolak hadiah. Beliau tidak menerima sedekah tapi tidak menolak apa? Tidak menolak hadiah. Iya. Dan Abu Bakar Siddiq setelah mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar tidak ada kerjaan setelah itu kecuali mengurus kaum muslimin. Dan hidup beliau ditanggung oleh Baitul Mal. Iya. Dan itu dari sisi kemaslahatan harus dimaklumi. Iya, setiap orang ditempatkan pada fungsinya dan tugasnya masing-masing. Iya. Dan setiap orang membantu pada hal yang memang di situ terdapat kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Ya. Harus ada sikap seperti itu, pemahaman yang seperti ini supaya tercipta apa? Tercipta dari kebaikan-kebaikan. Nah, dan disebut hujurat, ini kalimat dari ayat hujurat inilah yang dijadikan nama surah ini, surah al-hujurat. Ya, dan itu ada sebab penamaan ya. Surah-surah dalam Al-Qur'an itu kadang ada surah dinamakan seperti itu karena ada hadis dari Nabi menamakannya, sahabat yang menyebutnya dengan nama surah itu. Ya, dan kadang surah itu disebut dengan nama sebuah surah kalau ada kalimat di dalam surah tidak ada di tempat yang lainnya, tidak ada di surah yang lainnya. Seperti Al-Hujurat ini tidak ada di apa namanya? Ayat yang lain kata Hujurat. Demikian pula kata Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Baqarah pakai tamar buta itu tidak ada kecuali di surah apa? Surah Al-Baqarah saja. Nah, dan kadang sebuah surah dinamakan sesuai dengan makna yang terkandung di dalam surah. Makna yang terkandung di dalam surah. Iya, baik. Dan ini ada pembahasannya di dalam ilmu ulumul Quran, ilmu-ilmu seputar Al-Quran terkait dengan penamaan surah. Sebab ada hubungannya di dalam memahami makna dari surah tersebut. Jadi orang yang memanggilmu wahai Nabi Muhammad dari luar kamar-kamar dipanggil ke sini tidak ada Nabi, tidak menyahut. Pergi lagi kamar yang satu, panggil lagi, masya Allah. Ya. Maka dalam ayat dikatakan aktaruhum la ya'qilun, kebanyakan dari mereka tidak berakal. Nah, apa artinya tidak berakal? Hah? Apa itu celaan terhadap para Arab ini secara mutlak? Berarti tidak ada akalnya begitu? Tidak. Jadi bahasanya di dalam menegur. Bahwa itu perbuatan bukan hal yang menunjukkan kuatnya akal. Nah, kuatnya akal. Ya. Karena itu ada pembahasan-pembahasan di kalangan para ulama. Ya. Bagaimana seorang mendidik dirinya menjadi orang yang berakal. Nah, ini pembahasan penting dicermati ya, karena memang dalam Al-Qur'an banyak disebut la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Ya, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Supaya kita belajar untuk hal tersebut. Ya. Buku-buku seputar adab, akhlak, itu memang pendidikan supaya seorang berakal. Seorang berakal. Ya. Di dalam uslubnya berbicara, di dalam menegur, di dalam menilai sebuah pembahasan, ya. Itu bisa terlihat seorang bagaimana akal dan pembawaannya. Ya, ada buku yang bagus ya, ditulis oleh Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu taala, judulnya Raudatul Uqala, Taman Orang-orang yang Berakal. Beliau sebutkan di situ dari sifat-sifat orang yang berakal, ya, hal yang indah dari ayat-ayat dan hadis-hadis serta ucapan para ulama. Ya. Baik. Jadi kebanyakan dari mereka tidak berakal. Bagaimana harusnya kalau seorang itu berakal? Diterangkan, walau annahum sabaru, andai kata mereka itu bersabar, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar kepada mereka. Nah, itu yang bagusnya, sudah diketuk pintu misalnya, sudah dia panggil, Nabi tidak keluar, ya sabar saja, tunggu. Jangan diteriakin sampai keluar. Jelas ya? Ya, mungkin saja beliau sedang ada keperluan di dalam, tidak bisa beliau tinggalkan. Ada keadaan tertentu, tidak bisa, apa namanya, tidak memungkinkan dia untuk keluar. Ya. Andai kata mereka bersabar, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar kepada mereka, lakana khairan lahum, pasti itu yang lebih baik untuk mereka. Ya. Menunjukkan bahwa kesabaran itu pasti selalu membawa apa? Membawa kebaikan. Ya. Membawa kebaikan, sebab memang itu pemberian yang paling baik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Dan tidaklah seorang itu diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada apa? Daripada kesabaran. Maka ayat mengatakan lakana khairan lahum. Pasti itu yang terbaik untuk mereka. Iya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini perhatikan makna ayat ya. Jadi apa faedahnya disebut pengampun dan penyayang di sini? Jadi perbuatan Arab ini, ya, mereka melakukannya dalam keadaan tidak mengerti bagaimana etika dan hukumnya. Ya, hal tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang dia bersabar, maka itu lebih dekat kepada makna dia diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pada ayat setelahnya. Jadi selesai ya 5 ayat itu rangkaian terdapat akhlak terkait kepada adab kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian setelah itu disebutkan di sini sebuah kaidah terkait dengan masalah pemberitaan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Terjemahan makna ayat, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, iya, membawa naba, fatabayyanu, iya, maka periksalah dengan teliti, periksalah dengan teliti, antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar engkau tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu setelah itu menyesal atas perbuatanmu. Nah, baik. Ayat ini terdapat di dalamnya sejumlah pembahasan dan pelajaran. Yang pertama, dari kandungan ayat ini terdapat dasar dan akhlak di dalam kehidupan, bahwa seorang itu hendaknya selalu berakal, tidak tergesa-gesa dalam perkaranya, mencari kepastian pada hal-hal yang dia terima dari berita. Iya. Ini kandungan dari perintah dalam ayat. Fatabayyanu. Periksa dengan teliti. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, kalau kalian berperan di jalan Allah, maka periksalah dengan teliti. Nah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal 'ajala minasyaitan." Tergesa-gesa datangnya dari bersikap selalu teliti, tidak tergesa-gesa, itu datangnya dari Allah. Adapun tergesa-gesa, itu datangnya dari syaitan. Iya. Itu datangnya dari syaitan. Nah. Maka ini dari hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari kejelasan. Iya. Kemudian pada ayat ini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba', apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa naba', membawa berita. Iya. Membawa berita. Naba' itu adalah sebuah berita yang belum pernah dia dengarkan. Iya. Makanya disebut sebagai naba. Jadi kalau datang naba itu kepadanya, maka perintah di sini fatabayyanu. Iya. Hendaknya kalian mencari kejelasan, meneliti dengan memeriksa dengan teliti. Di sebagian qiraah dibaca fatathabbatu. Ya. Sebagian qiraat dikatakan fatathabbatu. Tathabbutlah. Ya. Dicek lagi kebenarannya. Dan ini dua bacaan ya, saling menguatkan. Kalau di kebanyakan bacaan memang fatabayyanu seperti yang kita baca. Kalau di qiraatnya Hamzah dan Kisai dibaca fatathabbatu. Dibaca fatathabbatu. Nah. Dan ini terdapat di dalamnya kandungan bahwa berita itu diterima dari orang-orang yang dipercaya. Adapun orang-orang yang fasik, kalau datang membawa berita, itu tidak langsung diterima, tapi diperiksa keadaannya. Iya. Sebab orang yang fasik, kalau jelas beritanya keliru dari kefasikannya, telah disebut dalam Al-Quran, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kalian menerima persaksiannya selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang apa? Yang fasik. Ya. Tapi Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam tafsir ayat ini suatu fikih yang indah. Ya. Kata Ibnu Al-Qayyim di dalam ayat ini ada faedah yang indah. Karena di dalam Al-Quran atau di dalam ayat ini, Allah tidak memerintah untuk menolak berita orang yang fasik, mendustakannya secara mutlak. Tapi diperintah untuk mencari apa? Kejelasan, memeriksa dengan teliti. Karena itu kalau berita orang fasik ada indikasi-indikasi yang kuat menunjukkan dia benar, maka beritanya apa? Diterima. Beritanya diterima. Ya. Dan ini fikih yang bagus ya dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu sejalan di dalam penerapan, salah satu penerapan di pembahasan bab nikah. Salah satu syarat wali yang boleh menikahkan, dia adalah seorang yang adil, bukan orang yang fasik. Ya. Mau nikah dengan perempuan walinya cukur jenggot misalnya, merokok, ya, macam-macam ya. Gak ada wali yang lain kecuali dia misalnya. Oh ini fasik, gak syah perwaliannya. Kalau begitu siapa yang mau menikahkan? Jelas ya? Maka dalam hal yang seperti ini harus didudukkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya, Syekh Ibn Utsaimin memandang bahwa gak ada masalah dia menikahkan. Tidak diperbolehkan wali yang seperti itu menikahkannya. So, kalau ditutup pintu ini, suka akan terjadi banyak kesusahan. Padahal dia pada posisi dia menikahkan, biasanya orang sefasik apapun dalam hal menikahkan dia tetap apa namanya, tetap menempuh jalur yang sebenarnya untuk kebaikan putrinya, biasanya seperti itu. Karena itu dalam hal yang seperti itu dosa-dosa dia itu nggak terlalu diperhatikan terkait dengan perwaliannya, terkait dengan perwaliannya. Baik, maka ini fikih di dalam memahami. Dan di sini terdapat perintah untuk memastikan dari berita. Ya. Dan ingat ya, berita itu beraneka ragam sekarang. Ya. Sekarang malah kebanyakan orang beritanya dari apa yang dibaca di media-media. Ya. Apa yang dibaca di media-media. Maka apa yang datang dari berita tersebut tidak mesti langsung dikabarkan. Apalagi kalau itu dari sumber berita di kalangan orang-orang kafir. Ya, ada berita-berita berasal dari, sudah jelas ini sumber beritanya pegangan orang-orang kafir, dia terima beritanya. Nah itu tidak cocok. Hal yang seperti itu paling tidak dia diamkan. Tidak langsung dia bangun di atasnya apa? Perkara-perkara. Iya. Maka ini dalam menyikapi pemberitaan. Dan ini diberi adab khusus dalam hal ini. Iya. Sebab pemberitaan-pemberitaan itu luar biasa ya. Kadang pemberitaan yang keliru mengakibatkan keributan yang besar. Iya. Mengakibatkan keributan yang besar. Baik, dan disebutkan dalam sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini diterangkan dari hadis Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai. Jadi beliau datang kepada Rasulullah sudah masuk Islam. Kemudian ketika diajak, disuruh oleh Nabi mengeluarkan zakat, maka beliau berkata, "Saya akan kembali kepada kaumku, mengajak mereka kepada Islam dan supaya mereka menunaikan zakatnya. Siapa yang menjawab seruan itu, saya akan kumpulkan zakat itu, kemudian saya akan bawa zakat itu kepada engkau." Ini kata Al-Harith. Maka Al-Harith pun datang kepada kaumnya. Masya Allah, kaumnya menerima keislaman. Mereka serahkan zakatnya. Ketika itu datanglah utusan Rasulullah kepada Al-Harith dan kaumnya. Sudah ditentukan datangnya. Maka begitu utusan ini datang, Al-Harith dan kaumnya keluar menyambut utusan itu. Jumlahnya banyak. Ingin menyambut utusan untuk memuliakan perintah Nabi. Tapi si utusan salah paham. Dia sangka Al-Harith dan kaumnya ingin membunuh dia. Ya. Pulanglah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sampaikan bahwa ini Al-Harith dan kaumnya ingin membunuhku. Tidak mau menyerahkan zakatnya. Maka Nabi pun marah dengan hal itu. Beliau kirim pasukan. Ya subhanallah, ya, jadi perkara besar gara-gara apa? Gara-gara berita ini. Nah. Jadi beliau utus waktu itu Khalid bin Walid. Ya. Dan setelah semuanya dicek dan didatangi kaum Yal Harith sebelum sholat subuh, ternyata mereka mengumandangkan adzan. Begitu dimintai zakatnya, dia serahkan. Ternyata tidak ada masalah. Nah, maka turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Maka subhanallah, penting sekali di dalam masalah meluruskan suatu pemberitaan. Ya. Sebab antusibu qauman bijahala, mungkin saja engkau akan menimpakan musibah kepada suatu kaum seperti terjadi dalam sebab turunnya karena kejahilan, tidak tahu. Ya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Setelah itu kalian akan menyesali apa yang telah kalian lakukan. Nah, karena itu seorang pada sesuatu dia tidak tergesa-gesa memeriksa kembali, biasanya di belakangnya ada kebaikan. Dan penyesalan itu selalu datang bersama apa? Ketergesa-gesaan. Iya. Ujungnya banyak terjadi penyesalan. Nah. Baik. Maka ini sikap yang indah dari akhlak yang mulia diajarkan. Dan ini kalau diterapkan di dalam masalah kenegaraan, kemasyarakatan, di tengah keluarga, Masya Allah akan memberikan pengaruh yang apa? Yang baik di dalam kehidupan. Iya. Ya, sekarang ini subhanallah media-media gampang aja ya. Ya. Ada hukumnya, kalau diberikan dari sisi hukum itu ghibah namanya. Ghibah. Ya. Ada ghibahnya yang ghibah lokal, ada ghibah nasional, ada yang ghibah internasional. Macam-macam. Ya. Karena masalah apa? Pemberitaan-pemberitaan ini. Ya. Dan ini semuanya harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Iya. Kadang seorang terbentur dengan masalah, oh ada kebebasan di dalam pemberitaan. Kebebasan itu apa? Iya. Tidak ada yang disebut kebebasan mutlak. Di kalangan mereka yang menyuruh kebebasan juga membatasi hal-hal tertentu. Iya. Mana yang disebut kebebasan? Jadi pasti harus ada aturan yang membawa kemaslahatan. Iya. Dan disitulah Islam mengatur hal yang terbaiknya. Hal yang terbaiknya. Dikatakan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Pemahaman kebalikan dari ayat, orang yang datang itu membawa berita adalah orang yang terpercaya, maka diterima beritanya. Itu hasilnya, diterima beritanya. Tapi kadang ada orang yang terpercaya bawa berita, dia dipercaya, tapi beritanya tidak langsung diterima. Bukan karena dia fasik atau tidak dipercaya, tapi karena ingin diyakinkan lagi beritanya. Sebagaimana Umar, ya, Ibnu Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima dari Abu Musa al-Ash'ari, memberi salam 3 kali setelah itu pulang. Sebab Abu Musa datang ke rumahnya, memberi salam 3 kali, Umar tidak menjawab, Abu Musa langsung pulang. Maka Umar berkata, kenapa kamu lakukan itu? Itu hadis dari Nabi. Kata Umar, kamu harus datangkan saksi yang menyaksikan bahwa Rasulullah berucap seperti itu. Ya. Bukan artinya Abu Musa tidak terpercaya di sisi Umar. Tapi Umar ingin apa? Ingin lebih meyakinkan. Maka datanglah Abu Sa'id yang paling muda di tengah kaum waktu itu mempersaksikan hal yang sama. Dan Umar menerimanya. Jelas ya? Maka ini sudut-sudut terkait dengan pemberitaan. Ya. Jadi jangan dikira kalau misalnya ada yang bawa berita kepada seorang, oh kita tidak dipercaya, kita begini dan begitu. Belum tentu, sebab kadang ada waktu yang memang seorang itu ingin memperjelas. Ya. Dan kadang masalahnya memang bukan masalah yang sifatnya fatwa. Ya. Sifatnya peradilan. Kalau peradilan itu tidak cukup satu orang saja yang datang, datangkan pihak yang kedua, kemudian diberi hukum. Diberikan hukum. Iya. Maka ini ada hal-hal yang kadang tidak dipahami berjalan di tengah ahlul ilm. Iya. Dari pembicaraan-pembicaraan ada yang sifatnya penjelasan, fatwa, ada yang sifatnya qada. Iya. Kemudian hukum seorang alim itu sendiri harus dibedakan. Si alim ini ketika dia berbicara sesuatu, dia posisinya apa? Dia seorang mufti atau seorang qadhi? Iya. Seorang mufti atau seorang qadhi. Nah, itu harus posisikan pada tempatnya masing-masing, agar setiap orang ditempatkan pada kedudukannya yang semestinya, tidak ditempatkan pada sesuatu yang bukan wewenangnya. Bukan wewenangnya. Iya. Maka pada hal-hal yang misalnya merupakan perkara yang harus didatangkan dua saksi, bisa menimbulkan keributan, maka harusnya yang berfatwa di dalam hal tersebut itu orang-orang yang diakui di negeri itu sebagai ahli fatwa. Apakah dia ditunjuk oleh pemerintah atau diizinkan oleh pemerintah dalam hal tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqussu illa amir au ma'mur au muhtal." Tidak ada yang memberi fatwa kecuali seorang pemimpin atau seorang yang diperintah oleh pemimpin. Itu dua ya sudah, beri ini. Atau yang ketiga di orang yang bersombong, keluar dari perintah. Keluar dari apa? Perintah. Dan ini hal-hal yang pada perkara yang merupakan sumber wewenang di masalah tersebut. Kalau misalnya seorang alim ditanya apa hukum atau bagaimana cara mengeluarkan zakat, dia terangkan mengeluarkan zakat begini dan begitu, itu gak ada masalah. Penjelasan hukum, ya. Pembahasan fatwa. Tapi fatwa yang sifatnya qadha, misalnya ada makna qadha di situ, ini ada pembahasan-pembahasan lain. Nah, ini harus dibedakan. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian di dalam apa namanya ayat ini juga terdapat penjelasan. Kadang ada sebagian orang berkata bahwa asal kaidahnya manusia itu semuanya adil, diterima. Ya. Dan ini ayat terdapat makna yang menolak kaidah tersebut. Asalnya manusia itu tidak dikatakan semuanya adil, tidak. Tapi dikatakan asalnya diperiksa, dipastikan. Ya. Agar seorang tidak jatuh dalam penyesalan di masa mendatang. Itu yang harusnya dikerjakan di dalam hal ini. Baik. Kemudian pada kelanjutan ayat dikatakan, wa'alamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'ma wallahu alimun hakim. Ketahuilah, terjemahan makna ayat, dan ketahuilah bahwa di tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini disebut oleh para ulama berita tapi mengandung makna perintah. Jadi beritakan, ketahuilah bahwa di tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan berita namanya. Tapi hakikatnya terdapat di dalamnya perintah. Ya. Terdapat di dalamnya perintah. Ya. Bahwa mereka wajib untuk menghormati Rasulullah, mengembalikan segala urusannya kepada Rasulullah, menaati perintahnya dan menjauhi apa yang beliau larang. Iya. Maka itu makna yang diinginkan dari penjelasan ayat, ketahuilah di tengah kalian ada siapa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini ada beberapa penggunaan dalam Al-Qur'an seperti itu. Berita tapi maknanya perintah. Maknanya perintah. Seperti ayat misalnya, "Wa man dakhalahu kana amina." Iya. Siapa yang masuk ke tanah haram, maka dia adalah aman. Dia menjadi aman. Itu berita. Tapi artinya perintah. Maksudnya siapa yang masuk ke tanah haram berlindung, tidak boleh diganggu, harus diamankan. Apa diberikan keamanan? Harus diberi keamanan. Baik. Jelas ya? Sama dengan ayat tadi, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Itu berita. Kecuali orang yang bertobat sebelum ditangkap oleh pemerintah, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kan berita zahirnya, tapi maknanya perintah. Maafkan dia karena Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Demikian. Baik. Dan terdapat di dalam makna ayat ini dikatakan di sini, fa wa'lamu anna fikum rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah kalian ada Rasul Allah. Ya, penegasannya bahwa kedudukan beliau adalah Rasul Allah. Harus didudukkan pada kedudukannya. Diketahui tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diagungkan. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Ya. Kalau Rasulullah itu menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan, ya, sungguh kalian akan mendapat kesusahan. Nah, jadi kalau misalnya Rasulullah biarkan kaum mukminin memilih apa yang mereka pilih untuk dirinya, tiap kali mereka mengusulkan begini, ingin begitu, dituruti oleh Nabi, mereka itu pasti akan memberatkan mereka, membuat mereka menjadi susah sendiri. Iya. Maka Rasulullah ini Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum mukminin untuk memudahkan mereka, menjadi rahmat untuk mereka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad sebagai kecuali sebagai rahmat di tengah alam. Iya. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hati-hati kalian. Nah, ini dari kemuliaan yang diberikan kepada umat. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keimanan itu dicintai kepada kalian. Nah, jadi dari konsekuensi seorang mengetahui kedudukan Rasulullah, ya, dia meyakini bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi, dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya, itu yang paling baik untuk dirinya. Itu yang paling baik untuk dirinya. Nah, maka dia tunduk dalam hal tersebut, itu dari konsekuensi keimanan. Dan itu adalah hal yang membuat keimanannya semakin baik. Karena itu Allah ingatkan, tapi Allah membuat keimanan itu dicintai kepada kalian. Dan dibuat keimanan itu terhias indah di hati-hati kalian. Iya. Kemudian dikatakan, wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah membuat kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka inilah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Nah, sini keimanan selalu berseberangan dengan selain makna keimanan, dari bentuk kefasikan, kekufuran maupun kemaksiatan. Itu hal yang berlawanan. Dan seorang mukmin Allah membuatnya cinta kepada keimanan, berhias di hatinya, benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Kalau dia di atas jalan ini, ulaika humur rasyidun. Mereka inilah orang-orang yang apa? Rasyidun. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, manusia terbagi tiga. Ada rasyid, dan ada ghawin, dan ada dal. Tiga. Rasyid itu artinya orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Kalau ghawin, orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kalau dalun, ini memang orang yang beramal tanpa ilmu. Jelas ya? Karena itu Nabi Musa alaihi salam ketika meninju Bani Israel itu sampai mati, meninju orangnya Fir'aun sampai mati, ya. Kan Fir'aun menegurnya waktu itu, dulu kamu membunuh orang di tengah kami. Kata Nabi Musa, fa'altuha idan wa ana minad dallin. Saya lakukan waktu itu dan saya termasuk orang yang tersesat, pakai bahasa dal. Kenapa? Sebab tidak sampai ilmu padanya waktu itu, belum tahu apa-apa. Makanya dikatakan dal. Tapi kalau al-ghawaya ghawin, itu sampai kepadanya ilmu. Watlu alaihim naba'al ladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka orang yang kami berikan ayat-ayat kami, lalu dia menyimpang dari ayat-ayat. Sudah diberi ayat, menyimpang. Maka dia pun diikuti oleh syaitan dan termasuk orang-orang yang ghawin. Jelas ya, disebut gawaya. Sampai ilmu dia tidak amalkan. Adapun Rashidun, dia gabungkan dua hal. Karena itu khulafa, dikatakan khulafa apa? Rashidin. Karena mereka menggabungkan antara ilmu dan amalan. Nah, mereka disebut di sini Rashidun. Ini sifatnya. Dia tahu kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengerti bahwa syariat ini adalah hal yang terbaik untuk manusia. Ya. Dan ini kaidah agung. Ya. Di dalam perbaikan masyarakat dan negara. Nah, kalau seorang ingin perbaikan untuk masyarakat dan negaranya, jangan sekali-sekali dia berpikir ada sesuatu yang bisa menciptakan kebaikan dan kesejahteraan sempurna di tengah manusia berada pada selain syariat Islam. Kalau itu ada, pasti datang dari jalur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak setiap keinginan manusia kalau dituruti, ya, bisa membawa kebaikan. Tapi harus diukur dengan timbangan. Mudah saja. Sekarang akhirnya ribut. Ya. Ini misalnya pemimpin memberi keputusan, digugat di sana, digugat di sana. Sebab semuanya berpikir dengan pikirannya masing-masing. Coba kalau semuanya dengan dalil, ya, berpegang dengan tuntunan. Maka tuntunan yang menjadi rujukan. Apa yang mencocoki tuntunan itu yang diterima. Menolaknya itu yang ditolak. Selesai. Tidak banyak berpikir. Ya. Dan pasti kebaikan dan ketenangan di belakangnya. Maka ulaika humur rasyidun. Mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Baik. Kemudian dikatakan fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Ya. Sebagai karunia keutamaan dan nikmat dari Allah. Disebut fadlan minallah wa ni'mah. Karunia, keutamaan, wa ni'mah dan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Semua itu keutamaan dan nikmat dari Allah. Sudah lengkap masya Allah. Ya. Jalan diuraikan. Bukan jalan kebaikan saja, jalan keimanan saja. Kita dibuat benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Dirinci jalan kejelekan juga. Dan itu dari keagungan syariat ini. Semuanya jelas. Jalan terang diterangkan, diuraikan, dijelaskan. Dan jalan kegelapan, jalan dosa dan maksiat juga diuraikan. Agar supaya kita hindari. Tidak jatuh di dalamnya. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Demikian kami merinci ayat-ayat dengan sejelas-jelasnya. Agar supaya tampak dengan terang menyimpangnya jalan orang-orang yang berdosa. Ini selalu di dalam syariat kita seperti itu. Dan itu keutamaan dari Allah. Berbagai keindahan diberikan dalam agama, nikmat keimanan. Ya, dan itu karunia yang sangat besar. Ya. Dan insya Allah kita akan berbicara nanti tentang masalah keimanan, bagaimana cabang-cabangnya. Kalau masih ada memungkinkan waktu. Ini kita baru 8 ayat, masih tersisa 10 ayat lagi. Sebab surah Al-Hujurat ini ada 18 ayat. Ya. Dan waktunya masih ada sebentar pada maghrib. Ya, waktunya pendek, mungkin kita akan baca secara ringkas. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada kajian ini, atau masih ada satu potongannya dari ayat wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ingatnya dua nama di belakang hal tersebut. Ya, Allah Maha mengetahui segala yang kalian kerjakan. Allah Maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan petunjuk dan siapa yang disesatkan. Dan Allah Maha mengetahui siapa di antara kalian yang berhak mendapat keutamaan dan nikmat. Dan Allah Maha Hakim. Ya, Maha bijaksana, di tangannya lah segala hukum. Ya. Ketentuannya lah yang berlaku. Dan Allah memberikan ketentuannya sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaannya. Dan hukum Allah tidak ada yang bisa merubahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Dan semoga beberapa kalimat ringkas tadi ada kaidah-kaidah walaupun kita belum lengkap membahasnya, bisa memberikan gambaran-gambaran bahwa kandungan dari surah-surah Al-Qur'an itu luar biasa di dalam memperbaiki masyarakat dan negara. Dan harusnya selalu menjadi bahan kajian untuk kita semua. Ya. Dan harusnya ini menjadi kesibukan kita selalu. Ya, dalam hal yang bermanfaat, hal yang membawa kebaikan, dasar-dasar kaidah yang menguatkan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ya. Semoga apa yang kita bahas ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Astagfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.